metodenya. Lalu juga ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Nah, minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, kita sudah membahas tentang perbedaan antara pengetahuan dan keyakinan. Ya. Pengetahuan dan keyakinan itu perlu kita bayangkan bahwa pengetahuan itu bisa tidak berbentuk. Pengetahuan bisa tidak berbentuk. Mengapa begitu? Karena kita manusia itu terbuka terhadap dunia. Kita manusia adalah makhluk yang terbuka terhadap dunia. Apakah kata-kata itu kedengaran sulit dimengerti? Manusia terbuka terhadap dunia. Hewan juga terbuka, tapi tidak banyak. Hewan itu panca inderanya terbuka, sehingga bisa merasakan panas, dingin, ya, bisa menangkap gerak yang di depan matanya, dia tahu sesuatu itu bergerak. Tetapi hewan tidak mengalami keretakan dengan dunia ini, dalam arti tidak bisa mengambil jarak, misalnya untuk mengerti sebetulnya yang bergerak itu apa. Hewan juga tidak mempunyai kesadaran diri, yaitu menyebut dirinya suatu aku, misalnya, suatu aku. Seorang teman baru saja pulang dari Frankfurt, dia mengerjakan disertasi tentang kesadaran diri, ya. Karena ada perdebatan yang panjang di dalam filsafat, panjang dan dalam dan sengit, berbuku-buku. Sebetulnya kesadaran diri itu adalah pertahanan diri, mempertahankan diri, atau penguasaan diri, kontrol diri, gitu ya. Selbsterhaltung atau Selbstermächtigung, gitu kan? Nah, itu bahasa Jermannya. Nah, itu dia tidak setuju dengan dua hal itu. Lalu dia ambil sebuah tesis yang sedikit idealistis, mengatakan bahwa sadar diri atau aku itu adalah suatu tindakan dalam konsep. Oke, sangat rumit untuk memahami kenapa kita menyebut diri kita sebagai suatu aku. Kalau dalam Buddhisme bagaimana, Pak? Aku itu apa? Aku itu terbentuk dari elemen-elemen non-aku. Elemen non-aku, lalu kenapa bisa menyebut diri sebagai aku dan lalu menyadari itu disebut bahwa, apa? Pelabelan. Memberikan label. Label, oke. Okay. Labeling. Nah, itu menarik. Itu di dalam filsafat disebut nominalisme. Jadi, aku bukan suatu substansi atau sebuah realitas yang mempunyai status ontologis. Ya, status kawin dan tidak kawin kita tahu, tapi status ontologis apa? Itu punyakah isi realitas dari aku, atau sebetulnya aku itu atribut dari luar yang diberikan oleh suatu gerak atau energi atau kekuatan-kekuatan yang tak berbentuk, ya, semacam itu. Nah, kalau Buddhisme cenderung nominalistis, lalu semu saja itu aku. Nah, tetapi dalam pemikiran Jerman ini, karena ini sejak Descartes, Descartes itu filsuf modern yang mendasari pemikiran modern sampai hari ini, sehingga orang Barat itu sampai hari ini yakin bahwa mereka itu punya aku. Akunya sangat kuat, ya, orang Barat. Lalu juga keakuan itu juga kemudian disebarkan lewat modernisasi, sehingga kita sekarang juga jadi semakin sadar bahwa kita adalah suatu aku. Saya lihat kemarin di Net Geo, ya, dengan siaran judulnya Tabu gitu. Itu di Nepal anak umur 7 tahun itu sudah dikawinkan. dengan 7 tahun yang lain gitu ya, bukan dengan Syekh Yusuf atau apa. Tapi dikawinkan, nah sudah dikawinkan, tapi nggak boleh tidur bersama dulu, tapi dipesan lebih tepat nanti pada usia matang secara seksual baru boleh hidup bersama. Nah, tapi dengan dia sudah di pacara dan seterusnya. Dalam fenomena semacam itu sebetulnya belum ada aku. Nah, itu sih ditentukan orang tua. Siti Nurbaya kasus itu juga sebetulnya kasus di mana mulai muncul suatu kesadaran akan aku di Indonesia sehingga persoalan perjodohan menjadi masalah. Nah, gerakan-gerakan feminis itu mencoba juga untuk memperbesar aku, menegaskan keakuan ya dari kaum perempuan sehingga perempuan itu juga menyadari diri sebagai suatu aku yang berbeda dari laki-laki dan mempunyai kedaulatan sendiri semacam itu ya. Nah, sebelum ada gerakan-gerakan seperti itu, perempuan keakuannya ada tapi remang-remang gitu ya, remang-remang. Nah, maka dari itu kalau dilihat dari segi Buddhisme mungkin keakuan itu semu termasuk juga penegasan suatu aku ya, itu juga bagian dari kesemuan itu. Tapi kalau orang Barat mengatakan tidak, justru orang seperti Descartes menemukan aku itu sebagai suatu realitas yang dia sebut sebagai res cogitans gitu ya. Res itu substansi, jadi suatu substansi ada, aku itu ada, hanya selama ini kabur, orang tidak menemukan. Berarti masuk dalam modernitas adalah suatu penemuan aku sebetulnya. Seperti juga seorang anak masuk di dalam akil balik, lalu dia menemukan kesiapaannya, akunya gitu ya. Tunggu, bikin intervensi dulu karena nanti saya lupa alur, kemudian nanti masuk dalam alur Anda. Biar selesai dulu. Ini Anda perhatikan bahwa sebetulnya termasuk pengetahuan tentang aku dan kesadaran diri, kalau kita mau lihat secara radikal, tidak segera jelas loh, tidak segera jelas. Kita andaikan karena itu ada depositnya ada dalam bahasa, sehingga Anda dan saya dibesarkan, disosialisasikan di dalam bahasa yang kita pakai, dan depositnya dalam kata-kata aku itu, sehingga kita diamankan oleh sistem bahasa, gramatik, katakan demikian, sehingga sistem bahasa itu sedikit banyak menyediakan ketegasan ya dengan keakuan itu. Nah, itu kan pengetahuan yang remang-remang sebetulnya, lalu menjadi jelas dengan sistem bahasa. Nah, ya kesadaran diri juga begitu, kesadaran tentang dunia juga bisa sangat kabur. Nah, pada tahap awal di dalam peradaban manusia, mitos itu memberi struktur kepada pengetahuan kita tentang realitas. Strukturnya naratif, mitos. Misalnya, mengapa manusia itu ada di dunia? Kehendak dewa-dewa. Atau manusia ini diciptakan, macam itu ya. Narasi. Sebut saja, kenapa ada penderitaan? Ada mitos Adam lalu jatuh dalam dosa. Ini ngomong filsafat ya. Kalau didengar orang yang berteologi, itu bukan mitos, itu realitas gitu ya. Tapi kalau filsafat melihatnya begitu. Jadi macam-macam di masa lalu itu pengetahuannya mitis semua, mitologis. Ada mitos Orpheus dan Eurydice tentang hidup setelah mati itu seperti apa. Itu kan semua pertanyaan-pertanyaan dasar manusia yang tidak bisa segera dijawab. Nah, dengan adanya struktur narasi yang diberikan mitos, manusia bisa menjawab kenapa ada penderitaan di dunia ini, kenapa ada penyakit, ada nasib malat, nasib mujur, kenapa ada bencana alam, lalu hidup setelah mati seperti apa. Nah, itu semua ada strukturnya sekarang karena diberi struktur naratif itu. Tapi pengetahuan mitologis itu tidak cukup jelas karena biasanya tidak terbuka. Kalau ada orang menentang, mempersoalkan, itu menyentuh suatu tabu yang dibentengi oleh suatu otoritas tertentu. Entah itu tradisi, entah otoritas real, di mana kalau ditentang, itu otoritas bisa menghukum. Contoh adalah Protagoras, dia mengatakan bahwa matahari bukan dewa, dia hanyalah batu yang berpijar-pijar gitu ya. Langsung dia diusir dari kota Athena. Nah, artinya memang mitos itu membantu untuk mengerti, tetapi imun terhadap kritik. Maka muncul pengetahuan filsafat yang mencoba untuk menggoncang mitos, mengkritik mitos, lalu menelanjangi mitos, ya, sehingga unsur-unsur keyakinan yang ada di dalam mitos itu dibersihkan, sehingga unsur rasional yang lebih muncul itu. Ya. Nah, lalu pengetahuan filosofis itu kan murni argumen rasional, pakai nalar, reasoning ya, tapi belum pakai bukti empiris. Nah, di dalam pengetahuan ilmiah ada bukti empiris. Sebut saja, kalau filsafat mengatakan gitu ya, sebetulnya alam semesta itu strukturnya, ini Pitagoras misalnya, ada api sentral, matahari mengelilingi api sentral itu, lalu kemudian bumi bersama dengan matahari mengelilingi api sentral yang sama itu, ini Pitagoras. Itu kan struktur yang berbeda dengan yang kita kenal sekarang, tetapi orang mencoba mulai dulu dengan berpikir-pikir, gimana strukturnya itu? Itu tidak didapat di dalam mitos. Mitos gak akan menggambarkan bumi, lalu matahari, kemudian planet-planet itu sebagai benda-benda angkasa belaka yang mempunyai struktur edar gitu ya, tetapi sebagai dewa-dewa gitu, kekuatan-kekuatan gaib yang ada di alam ini. Nah, tapi filsafat mencoba menggambarkan. Begitu juga seperti Empedokles misalnya mengatakan bahwa kalau kita lihat alam semesta ini, hanya ada 4 elemen kunci alam semesta. Api, air, udara, tanah, begitu. Itu murni spekulasi. Dia lihat juga ya, cuma dipikir-pikir, dispekulasikan. Lalu kemudian Leukippos dan Demokritos mengatakan ada yang disebut kalau kita pecah-pecah itu atom, namanya atomos gitu ya. Itu murni pemikiran. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan, pengetahuan ilmiah, dicarikan bukti, modelnya gimana, bisa dideteksi atau tidak gitu. Bahkan kalau perlu diobservasi, meskipun tidak bisa melihat atom, tapi gejala-gejala atom-atomis itu bisa dibuktikan adanya gitu. Misalnya seperti penguasaan kita atas teknik seperti sekarang elektron ini maka disebut elektronik ya. Ini adalah bukti bahwa sebetulnya yang disebut atom dan kekuatan-kekuatan subatom itu ada gitu. Artinya dari pengetahuan mitis, filosofis sampai ilmiah itu manusia menjadi semakin empiris penelitiannya. Gitu. Apakah sekarang unsur keyakinan tuh hilang ketika manusia mencapai pengetahuan ilmiah? Kan itu pertanyaannya. Kan kemudian kita coba lewat definisi tentang sains ya, dari Klemke, apa itu sains? Di situ ada unsur induksi, deduksi, ada unsur verifikasi, ada unsur pembentukan teori dan macam-macam. Kita tanya minggu yang lalu, Untuk apa itu semua? Oh iya, untuk memastikan sesuatu yang tidak pasti sebetulnya. Iya. Jadi ada unsur keyakinan di dalam sains, yaitu bahwa sains itu sebetulnya bertolak dari suatu keyakinan rasional yang sekarang dijustifikasi lewat suatu prosedur justifikasi. Sehingga lalu kita sebut sebagai suatu pengetahuan ilmiah. Kita kalau sudah berubah menjadi pengetahuan ilmiah, sedikit banyak sudah justifikasi keyakinan itu berubah menjadi pengetahuan ilmiah. Nah, kita boleh merasa pasti sekarang bahwa ini ada unsur yang bisa dipegang, dipastikan di situ. Keyakinan rasional tuh gini kira-kira. Anda boleh yakin bisa ke Menara Siloam itu tidak rasional. Mengapa? Karena kita tidak bisa terbang. Kita tidak punya sarana untuk sana. Kalau keyakinan Anda itu minta dibenarkan, sulit. Karena ini tidak rasional. Tapi Anda bisa yakin sampai ke lantai 3A. Itu keyakinan yang rasional. Anda boleh yakin secara rasional bahwa mestinya ada yang disebut hukum gravitasi. Itu dilakukan oleh Newton. Buktikan dulu dong bahwa itu mungkin dibuktikan. Newton melakukan pembuktian, terbukti. Keyakinan rasional itu terbukti, dijustifikasi, itulah sains. Sulit misalnya kalau Newton mengatakan gini, oh ini sebetulnya kekuatan supranatural misalnya, yang membuat apel itu jatuh. Atau Archimedes mengapung, energi positif saya sedang. Itu keyakinan yang bagaimana? Ada kemungkinan untuk dibuktikan atau tidak? Maka saya memberi contoh Popper, yaitu dalam The Logic of Scientific Discovery, dia mengatakan pada prinsipnya sebetulnya ilmu pengetahuan itu tumbuh bukan lewat penemuan kebenaran, melainkan lewat pengguguran kebenaran-kebenaran yang ada, atau yang disebut falsifikasi. Jadi semakin suatu pernyataan itu bisa dibuktikan keliru, semakin ilmiah. Berarti itu suatu keyakinan rasional gitu. Kalau Anda yakin bahwa air mestinya mendidih pada 100 derajat Celcius, itu bisa dibuktikan. Termasuk Anda yakin bahwa air mendidih pada 70 derajat Celcius, itu boleh bisa dibuktikan. Tapi kalau Anda mengatakan air bisa segera dengan kedipan mata kita berubah menjadi es gitu ya, pernyataan itu sulit difalsifikasi. Atau gini, mendidihnya air pada 100 derajat Celcius itu karena campur tangan ilahi. Barangkali saja Tuhan itu sibuk. Setiap kali ada persetubuhan, itu dia memberi jiwa kepada janin ya, atau bakal janin. Sekarang berapa orang bersetubuh gitu ya, Tuhan sibuk sekali. Boleh dibayangkan gitu, boleh-boleh saja. Bayangan manusia ya, kalau kita atau merokok, api gak mungkin nyala kalau tidak ada campur tangan ilahi gitu kan. Boleh-boleh. Kalau Tuhan gak mau, gak nyala gitu. Berarti penyebab yang paling awal dari itu semua, itu Tuhan. Hanya Tuhan yang memungkinkan api itu menyala gitu kan. Boleh membuktikan itu. Tapi untuk ilmu, omongan seperti itu tidak produktif. Untuk ilmu harus ada keyakinan yang bisa difalsifikasi. Kalau Anda mengatakan bahwa, oh mustahil dong bahwa rokok ini menyala, atau saya sampai ke sini tanpa pertolongan Tuhan, susah memfalsifikasi karena ini bukan sesuatu yang empiris. Bahwa itu ada kebenarannya, tidak disangkal oleh seorang ilmuwan yang religius. Kalau oleh ilmuwan yang ateis akan mengatakan gini, bukan, udah tidak relevan dan saya tidak percaya bahwa apa yang Anda katakan itu punya kebenaran. Tapi kalau untuk yang religius, dia akan mengatakan gini, saya yakin bahwa proses-proses alam ini ditopang oleh Tuhan. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Dan besar kemungkinan, ini seorang yang religius, apa yang kita pelajari di dalam ilmu alam, itu sedikit banyak juga menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Sehingga kita menyalakan lilin, lalu lilin itu menyala, itu Tuhan sudah meletakkan hukum-hukum di alam ini sehingga lilin itu menyala, gitu kan. Ini bagian dari proses penciptaan. Ini untuk seorang yang religius akan melihat begitu, ilmuwan tapi. Tapi kalau ateis, nggak ada hubungannya. Cuma seorang ilmuwan yang religius, dia juga tidak akan shortcut. Misalnya mengatakan, ya, nyalakan, wah, ini Tuhan yang menyalakan. Nggak, dia nggak akan shortcut semacam itu. Dia hanya merenung, betapa indahnya kekuasaan Tuhan, sehingga hukum-hukumnya juga dia patuhi sendiri. Tuhan itu mematuhi hukum yang dia buat sendiri, gitu. Sehingga planet-planet ini berjalan pada tempatnya, atom, penyakit bisa kita selidiki dan bisa kita antisipasi. Air yang Anda masak selalu pada temperatur yang sama, itu mendidih, ya. Itu sudah ada hukum-hukum yang dipasangkan oleh Tuhan dalam proses penciptaan, sehingga tidak berubah, gitu. Maka dari itu menjadi mungkin, kan, seperti itu. Nah, apakah ada unsur keyakinan di dalam ilmu? Pasti, berarti karena ilmu pengetahuan adalah a justified true belief. Baik, sekarang Pak Surya, tadi mau tanya. Sudah selesai ini untuk review, ya. Tadi saya bicara sama teman si Pak, dia bilang, jadi kalau mau menghadapi satu teori ilmu alam di pikirannya, jadi kalau dari cover juga belum tentu benar, karena nanti bisa dibuktikan salah satu hari ini. Mauper memang ada ngomong kan pas soal teori yang baik, dan jadi teori falsifikasi dia itu bisa menseleksi teori yang baik dan tidak baik. Betul. Berdasarkan bukan bisa dibuktikan salah apa enggak, tapi berdasarkan apakah teori itu apa ya, saya kurang jelas ya. Itu namanya falsiability. Jadi bahwa suatu, bukan teori, sebetulnya hipotesis kalau Popper, ya. Suatu hipotesis yang baik itu membuka kemungkinan untuk difalsifikasi. Bukan fakta bahwa dia difalsifikasi. Lain kan, teori itu sudah difalsifikasi maka itu teori yang baik. Oh tidak, bukan fakta bahwa sudah difalsifikasi, tapi bahwa dia terbuka kemungkinan untuk difalsifikasi, itu adalah sebuah teori yang baik. Oh, ini prinsip yang penting loh, kalau Anda nanti membuat tesis gitu. Tesis Anda ngambang sekali, misalnya, mengatakan gini, misalnya, tindakan, ini judul tesisnya gini, korelasi antara kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru dalam mengajar, gitu ya. Lalu Anda merasa menemukan sesuatu di dalam observasi Anda. Bunyinya begini. Kepala sekolah mempunyai kehendak baik sehingga motivasi guru naik. Punya kehendak baik. Sulit difalsifikasi. Kehendak baik itu sama kaburnya dengan awan yang ditabrak oleh Air Asia, gitu. Gak jelas. Kehendak baik, sulit. Tetapi kalau begini gimana? Dari 9 treatment yang dilakukan oleh kepala sekolah, ditemukan 7 treatment menghasilkan motivasi A, B, C. Konkret kan? Nah, ABC nanti disebut apalah, treatmentnya juga apa gitu kan? Nah, Jadi terbukti ada korelasi antara kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru di dalam mengajar. Nah, kenapa ini sebuah hipotesis yang baik? Karena konkret, empiris hipotesis itu, dan yang lebih penting lagi, dia dibuka gitu. Silakan buktikan treatment yang saya temukan ini, kamu bisa buktikan keliru gitu. Tapi kalau kehendak baik, sulit. Nah, itu hipotesis yang baik, Pak. Kalau begitu. Untuk ilmu ya, untuk ilmu. Nah, untuk filsafat agak beda. Kalau untuk ilmu memang harus begitu. Untuk ilmu harus begitu. Jadi nggak cukup cuma empiris dan konkret, Pak, ya. Tapi harus terbuka untuk bisa dipakai. Terbuka kemungkinan bahwa hipotesis itu bisa dibuktikan salah. Jadi tadi contohnya kalau kehendak baik tidak bisa, tapi kalau misalnya tindakan bisa. Bisa. Tindakan, dan tindakan dengan model tertentu. Maka dari itu kita di dalam menyusun suatu penelitian atau tesis ya, itu selalu mau membuat suatu apa, sangkar untuk fenomena gitu ya, sehingga fenomena itu ada di dalam sebuah kerangka tertentu, dan kerangka ini kita sebut model. Nah, model ini untuk menangkap sebuah kompleksitas gejala gitu ya. Kalau tidak ada kerangka, tidak ada sangkarnya, itu gejala bisa kemana-mana, bisa serba mungkin lalu. Nah, semakin dikerangkeng, dibatasi, semakin konkret, semakin terbuka untuk dibuktikan keliru, semakin ilmiah, lalu kita sebut sebagai sebuah tesis yang bagus. Sangkar itu batas-batasnya dari teori-teori ahli kan? Iya, iya. Sebut saja gini, misalnya hubungan antara pembelajaran kesusastraan dengan cerita rubuhnya surau kami, begitu ya, untuk meningkatkan kesadaran moral siswa, gitu ya. Ada novel rubuhnya surau kami dibaca, sebelumnya dibuat pretest tentang moral, gitu ya. Oh, anak-anak ini tidak kritis dalam hal moral. Tapi begitu diberi rubuhnya surau kami, kasih post-test, naik itu. Nah, untuk tahun naik dan turun kan nggak bisa dengan perkiraan aja gitu ya. Lewat membaca jawaban esais itu, nah ini naik, nggak bisa. Harus ada sebuah kerangka. Nah, kerangka itu dari teori misalnya Kolbert, misalnya psikologi Kolbert. Lalu kelihatan itu kerangkanya. Oh, anak ini ada pada tahap 7 atau pada tahap 6 gitu, dalam kesadaran moral. Harus gitu. Maka dari itu landasan teori di dalam tesis itu sangat penting. Nah, yang sering saya amati di sini kadangkala nggak nyambung antara landasan teori dengan interpretasinya. Entah gimana mahasiswa nulis bla bla bla pintar sekali di landasan teori, ketika saya baca di bagian interpretasi kok nggak dipakai yang di situ, mana kok nggak muncul lagi korelasi hubungannya, bagaimana teori melihat ini. Dibutuhkan keahlian sih untuk itu ya, tapi itu yang sedang kita latih di sini supaya landasan teori itu serius, betul-betul memang dipakai, bukan untuk pantes-pantesan kelihatannya udah belajar itu, bukan. Oke, baik ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah mulai tadi dengan hal yang tidak jelas. Saya tidak mau nyinggung dengan istilah tejo atau apa, bukan. Tapi memang hal yang tidak jelas dalam arti begini, bahwa kenapa pengetahuan dan keyakinan korelasinya sangat kuat, lalu harus diamankan lewat suatu prosedur lalu menjadi sains dan seterusnya tadi ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu lebih dulu. Nah, ini kalau Anda tahu kuliah saya hari ini, Anda saya harap menjadi mengerti hakikat sains itu apa gitu. Iya. Tapi mengerti bukan menghafal nih, mengerti. hakikat sains itu apa sebetulnya, sehingga kita tidak memutlakkan sains dan juga tidak meremehkannya, gitu kan. Nah, saya tidak mau masuk terlalu dalam ke persoalan teknis, tapi langsung untuk menjelaskan aja, yaitu begini. Di dalam hidup sehari-hari, kita tidak pernah mempersoalkan gejala-gejala yang ada di sekitar kita. Anda naik lift hari ini, pagi ini, tidak pernah kan mempersoalkan kenapa lift itu bisa naik. Anda juga tidak pernah mempersoalkan kenapa lantai ini bisa menopang keberadaan kita di sini. Bahkan kursi Anda tetap kokoh, Anda tidak heran dengan itu. Anda juga tidak pernah mempersoalkan bahwa Anda mempunyai tubuh. Maksud dipersoalkan semua, Pak. Kalau dipersoalkan semua nanti bisa pusing, gitu kan. Ya memang, seorang ibu memasak di dapur juga tidak pernah mempersoalkan air itu mendidih. Kalau lewat Newton, petani apel tidak pernah mempersoalkan apel itu jatuh. Betul ya? Kalau dulu orang mandi di ember seperti Archimedes juga tidak pernah mempersoalkan kenapa air itu tumpah gitu. Nah, ya memang arahnya sudah Anda tahu ya, ada Archimedes, ada Newton ya, orang-orang aneh gitu kan. Oke. Okay. Nah, begini, kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya prareflektif. Prareflektif itu artinya kita sebelum merefleksikan sesuatu. Nah, kehidupan sehari-hari yang prareflektif yang kita hayati begitu saja, taken for granted, ya, itu ternyata merupakan, kalau kita hitung volumenya gitu ya, volumenya di dalam pengalaman hidup kita gitu ya, itu mungkin 80% dari pengetahuan kita, 80% dari pengetahuan kita itu hidup sehari-hari. Iya, Anda menggerakkan tubuh Anda, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu kalau turun dari ranjang. Tidak pernah kan mempersoalkan, saya juga tidak. Tapi jalan begitu aja. Nah, ini sistem navigasi tubuh itu sudah betul-betul built in dengan keberadaan kita di dunia. Karena kita makhluk yang mendunia. Begitu kita hadir di dunia ini, entah bagaimana, sudah built-in dengan dunia ini. Kita sudah kerasan di dunia ini langsung. Coba ada bayi, ada yang sudah punya anak, saya punya anak juga ya. Saya tunggu-tunggu begitu ya anak saya. Kapan dia mengatakan, hei mama atau papa, ini gak enak tempat ini, saya mau pindah ke planet lain. Gak pernah kan? Iya, gak pernah. Iya dia... Sejak dini, dia adalah pribumi. Pribumi. Penduduk bumi. Nah, jadi itu adalah ciri manusia sebetulnya. Tidak pernah mempersoalkan juga. Lalu langsung artikulatif, tersambung dengan mekanisme dunia ini. Jadi kalau misalnya ada ungkapan teologis atau biblis gitu ya, kita bukan berasal dari dunia ini. Itu kalau dipikirkan serius ya, itu kita bisa retak betul dengan dunia. Itu mengerikan juga gitu. Bukan, kita bukan makhluk dari dunia ini. Seperti yang dibicarakan dalam teologi gitu ya. Ada ayatnya kan. Mereka bukan berasal dari dunia ini. Kalau dipikir betul-betul ya, wah itu bisa retak gitu. Bisa gak kerasan dengan dunia ini gitu. Tapi kan gak gitu. Orang di bidang teologi juga tahu bahwa ada obatnya untuk itu, misalnya mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kita ada di dunia ini untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk mengenal Dia, gitu ya, itu ada. Tapi kalau hanya itu, harafiah itu kita bukan berasal dari dunia ini. Wah, dari mana ya? Nah, saudara, kita artikulatif di dunia ini, sehingga pengetahuan kita juga mendunia, dan tidak kita sadari bahwa kita tahu juga. Tahu tanpa sadar bahwa kita tahu itu adalah ciri dari keseharian kita, dan itu yang disebut dunia kehidupan. Ini istilah yang agak sastrawi, tapi sebetulnya sudah menjadi terminologi yang cukup teknis di dalam filsafat, dalam bahasa Jermannya Lebenswelt, dunia kehidupan atau life world, ya sambung life world. Kalau ditanya apa itu life world atau Lebenswelt atau dunia kehidupan adalah dunia penghayatan kita sehari-hari yang berciri pra-reflektif dan take it for granted dan tidak pernah kita persoalkan, kita hayati begitu saja gitu tanpa mempersoalkan. Di dalam dunia kehidupan itu kita tahu, tapi kita tidak pernah merefleksikan, tidak pernah mempersoalkan pengetahuan kita. Pengetahuan kita andaikan kebenarannya begitu saja gitu. Ya. Ibu-ibu belanja di pasar setiap pagi. Bapak-bapak pergi ke kantor. Agak anu ya, gender bias di situ ya. Ibu Budi memasak. Bapak Budi baca koran ya, itu dunia kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, suatu hari itu Ibu Budi mengatakan, kenapa aku harus masak, gantian dong gitu kan. Goncanglah dunia kehidupan itu karena dipersoalkan gitu kan. Nah, begitu juga petani apel setiap pagi melihat apel jatuh atau setiap kali melihat apel jatuh dan dia berpikir, emangnya gue pikirin gitu ya, ya memang jatuh itu ya jatuh, nggak ada yang lain. Itu bagian dari kepercayaan naif sehari-hari dari petani apel. Suatu hari orang seperti Newton mempersoalkan itu, kok jatuh, ada apa, goncanglah dunia kehidupan itu karena dipersoalkan. Banyak loh contoh untuk itu. Dulu kalau ini langsung politik ya, agak switch gitu ya, karena kita sangat politis sekarang. Dulu kalau ada problem kayak gini, KPK dan Polri di zaman Orde Baru, mudah penyelesaiannya, yaitu ya dimenangkanlah Polri lewat jalan belakang. Itu sudah taken for granted, itu adalah dunia kehidupan Orde Baru gitu kan. Masyarakat tidak protes gitu. Tapi bagaikan Newton itu menjadi banyak di zaman demokrasi, mempersoalkan itu. Enggak boleh. Wah, masuk ke kawanan KPK lalu semua. Ya, harus diproses juga dan seterusnya, lalu ributnya. Ini adalah fase di mana kita masuk ke kesadaran akan dunia kehidupan sebetulnya saat ini. Nah, begitu juga di dalam ilmu ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Saudara-saudara, ilmu itu sebetulnya juga bertolak dari dunia kehidupan itu. Bagian dari itu sebetulnya. Konsep ini dari Edmund Husserl ya. Seorang yang disebut bapak fenomenologi. Fenomenologi ilmu, fenomenologi itu suatu pendekatan dalam filsafat yang ingin mendeskripsikan atau memaparkan fenomena, kan? Fenomena apa pak? Apa saja? Dunia penghayatan sehari-hari yang belum ditematisasi, belum direfleksikan. Di dalamnya terkandung praktek spontan, akal sehat ada di sana juga, tradisi, keyakinan, prapaham, macam-macam. Seperti awan yang tidak jelas itu Lebenswelt. kalau ditanya, bukankah 80% mbak anu pengetahuan kita sebetulnya Lebenswelt gitu ya? Iya. Apakah kalau begitu manusia itu banyak unsur yang tidak disadari di dalam pengetahuannya? Harus dikatakan iya. Harus dikatakan iya. Tapi bukan berarti yang tidak disadari tidak mungkin disadari kemudian hari. Enggak. Belum disadari, itu ya. Nah, konsep Lebenswelt ini membuka kemungkinan bahwa pengetahuan yang taken for granted itu bisa suatu hari menjadi pengetahuan yang reflektif, yang bisa disadari. Menjadi eksplisit, menjadi paham, menjadi ilmu, dan seterusnya. Jadi, Lebenswelt itu kalau dibayangkan seperti rahim. Nah, rahim enggak anu kan banyak hal di dalam. Ada air ketuban, ada uterus, ada proses di dalamnya. Kalau menjadi matang, lahir anak itu. Nah, ketika ada rahim, itu implisit semuanya, tidak ditematisasi. Ya, akhir-akhir ini ya, apa, dokter punya alat untuk mengintip apa yang terjadi pada rahim, sehingga, tahu, tapi dulu kita nggak tahu siapa yang akan lahir, seperti apa bentuknya, tapi ada, gitu ya. Begitu juga pengetahuan dunia kehidupan itu ada, tapi bentuknya kayak apa kita tidak tahu. Nah, ketika itu, lahir pun jadi reflektif. Itu pengetahuan yang disadari loh, di situ. Nanti kita akan lihat pelan-pelan. Bagaimana? Ini dunia kehidupan. Ternyata, kalau kita lihat, luasnya itu lebih luas daripada ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, wilayah. Karena luas juga tidak jelas, semakin menyempit semakin jelas gitu kan, menyempit semakin jelas, semakin eksplisit, jadi semakin dilahirkan gitu, jadi eksplisit. Di dalam buku yang masih kita tunggu, saya menulis, di dalam dunia kehidupan semuanya taken for granted, tetapi kita tahu sebetulnya ada yang namanya hubungan sebab-akibat. Kita nyalakan api, kompor menyala. Kompor menyala, memanaskan air. Berarti kan ada hubungan sebab-akibat. Tapi kita tidak pernah mempersoalkan. Itu ciri dari dunia kehidupan. Tetapi hubungan sebab-akibat di dalam proses-proses alam yang kemudian kita persoalkan dan kita selidiki, lalu kita tangkap dengan prosedur observasi, penelitian, induksi, deduksi, yang tadi yang kemarin itu ya. Lalu dihasilkan suatu teori atau hukum, misalnya hukum tentang kalori misalnya, atau pemanasan, ya, pemanasan. Mekanisme pemanasan. Nah, kalau itu yang terjadi, lalu menjadi bagian dari ilmu alam, menjadi eksplisit di dalam ilmu alam. Di dalam hidup sehari-hari, dalam dunia kehidupan, ada juga interaksi sosial, tapi tidak pernah dipersoalkan. Misalnya, dulu, sebelum ada ilmu ekonomi, orang juga barter, jual-beli, ada uang juga dulu, tapi belum pernah ada pemikiran tentang bagaimana mekanisme pasar dan bagaimana uang itu terkait dengan mekanisme pasar. Nah, dalam hidup sehari-hari seperti itu diandaikan taken for granted, lalu orang seperti Adam Smith mencoba memodelkan hubungan di dalam pasar itu menjadi suatu mekanisme yang disebut mekanisme ekonomi. Jadilah ilmu-ilmu sosial yang disebut ekonomi. di dalam hidup sehari-hari kita mendengar bunyi. Berapa macam bunyi? Oh, macam-macam. Kebetulan sebelah rumah saya sedang renovasi dan di hari Minggu, Anda tahu kalau hari Minggu kan saat yang baik untuk kita para pekerja keras ini untuk beristirahat gitu. Betul ya? Lalu lebih panjang tidurnya dan punya tidur siang gitu kan enak. Tuk tuk tuk tuk tuk gitu kan. Waduh. Ada dua kemungkinan, marah atau kemungkinan kedua menikmati bunyi, kan? Nah, saya ambil kemungkinan kedua. Saya diferensiasikan bunyi-bunyi itu untuk mengajar EPD. Kira-kira ada bunyi apa saja. Ternyata dalam satu ketukan, duk, itu diferensiasinya bisa banyak. Ada sentuhan pada dinding, ada bunyi dari palu itu sendiri, ada gaung kesana sini, dan seterusnya. Jadi kalau dirumuskan dengan tangga nada, mungkin do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu tidak bisa menangkap atau tidak bisa mereduksi semua bunyi yang saya dengar dari sebelah. Jadi bunyi itu jauh lebih kaya daripada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Jauh lebih kaya. Itu bunyi dari dunia kehidupan. Tetapi ilmu musik mereduksi bunyi menjadi sistem tangga nada. Lalu Anda ngerti kan? Kalau di luar do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan berbagai sistemnya minor, mayor dan seterusnya ya, di luar itu disebut phallus. Phallus. Tapi kata phallus itu semenang-menang. Iya. Karena apa? Ada sebuah sistem yang tidak pernah bernegosiasi dengan kita lebih dulu loh. Coba dibentuk sistem yang lain, di mana yang phallus itu masuk dalam sistem itu, mungkin telinga kita juga akan menyesuaikan diri lama-lama. Buktinya apa? Rap. Sebelum dia menjadi terbiasa di telinga, itu juga kita protes. Ini apa? Omelan atau musik? Tapi kita diindoktrinasi terus oleh rap Amerika, lalu lama-lama indah, lalu ada si... siapa tuh yang gemuk-gemuk itu? Itu juga rapper gitu ya. Ada genre lalu. Kata genre itu sebuah sistem, kategori yang sebetulnya lahir dari habit kita yang semakin mudah menerima sesuatu lalu masuk genre. Andai kata kita bersikeras, enggak, rap ini omelan, ini omongan, ini enggak indah, terus gitu ya. Kita akan tersiksa. Nggak bisa menyesuaikan diri, lalu tidak punya nilai estetis, lalu akhirnya rap gagal. Bisa. Nah, jadi disebut phallus gitu. Tapi ternyata kita bisa menyesuaikan diri, lalu kita bisa masuk dalam jangkauan telinga kita. Warna. Dalam hidup sehari-hari, berapa macam warna? Lebih daripada yang dipelajari di desain komunikasi visual. Itu ada koleksi warna, mungkin gak lebih dari 100 lah. Tapi orang Maori itu punya 3.000 warna. Bisa memberi nama ya? Apakah orang Maori lebih teliti daripada kita? Atau salah menafsirkan makna warna? Tidak tahu. Hanya bisa diketahui gini. Bahwa sistem kategorisasi warna dari orang Maori beda dari sistem kategorisasi makna kita. Seperti juga gamelan pentatonis lain dengan musik barat karena sistemnya beda gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau ada kemungkinan sistem-sistem yang berbeda, apakah berarti bahwa realitas adalah sistem itu? Menurut Anda? Lebih luas atau sama dengan sistem itu? Lebih luas. Lebih luas. Begitu ya, Anda mulai nangkap ya sekarang. Begitu juga pengetahuan hidup sehari-hari yang disebut Lebenswelt. itu pasti lebih kaya tapi juga tidak jelas, lebih dalam, mungkin lebih banyak kemungkinan. Beda dengan ilmu-ilmu, ilmu-ilmu lebih sistemis, prosedural, tajam, tapi lebih sempit. Lebih sempit. Kira-kira begitu. Praktek-praktek pendidikan di dalam hidup sehari-hari pasti lebih kaya daripada tesis mahasiswa mengenai korelasi. Betul kan? Tetapi tesis itu mensistematikan, mengkategorisasikan, sehingga menjadi meyakinkan. Tapi hanya bagian itu aja. Mirip seperti kalau ada sakit usus, tidak perlu seluruh usus dikeluarkan. Betul kan? Cukup diambil satu sel atau satu koyakan kecil, tek, sampel. Oh, dilihat, ah, ada cancer nih di sekitar ini. Kelihatan keseluruhannya. Begitu juga di dalam ilmu, itu tidak pernah kita harus mengoyak seluruh realitas untuk memahami. Ambil sampel. Kira-kira begitu. Oke, sampai di sini bisa ditangkap? Ya, silakan. Di dalam ilmu-ilmu sosial itu kan gejala-gejala kemasyarakatan, misalnya menjual, membeli. Nah, di dalam ilmu-ilmu alam itu kan gejala-gejala alam. Nah, tetapi para peneliti ilmu alam itu kan manusia-manusia yang berinteraksi gitu, Bu. Jadi bisa saja ada ilmu-ilmu sosial tentang perilaku ilmu, ilmuwan-ilmuwan alam kan, boleh. Maka ilmu-ilmu alam itu lebih sempit daripada ilmu-ilmu sosial. Fisika jelas lebih sempit. Oke, mari saya beri contoh ya, Bu ya. Mana yang lebih kaya? Ini atau ini? Kiri atau kanan? Kiri. Ini lebih kaya ya. Ini adalah objek dari ilmu-ilmu sosial. Karena air itu punya makna mitologis, juga ada ya, hidra, lalu punya makna ekologis, punya makna eksistensial, punya makna religius. Oh, begitu banyak makna dari air gitu ya, dan makna sehari-hari untuk diminum, lepas dahaga, ada makna puitis juga air, oke. Tapi H2O, sulit berpuisi dengan H2O. Sulit. Bisa juga, mau juga. Kulihat H2O menetes di mata, dari matamu. Enggak enak ya. Ini adalah H2O mata. Nah. Jadi memang lebih persis. H2O itu lebih persis. Tapi miskin dan tereduksi situ. Ekonomi lebih kaya, Bu, daripada kimia, karena ya psikologi ikut bermain dalam ekonomi. Orang yang bermain saham, jangan anggap enteng loh orang bermain saham. Saya punya teman yang pemain saham itu, dia mengamati politik, bukan hanya mengamati ekonomi, karena ada korelasi. Kalau Jokowi ngomong apa, itu sahamnya goyang gitu kan. Nah, dia harus tahu lingkungan dari pasar saham, lingkungannya politik, kadang-kadang kebudayaan juga ikut gitu ya, agama juga bisa main juga. Nah, jadi lebih kaya. Tapi hukum gravitasi, oh, tergantung Pak, hukum gravitasi di Jawa lain dengan hukum gravitasi di Jerman gitu kan. Itu gravitasi itu adalah objek yang terkait dengan lingkungan kultural. Enggak, gravitasi tidak terkait lingkungan kultural. Kalau kedokteran, ya, mulai kedokteran. Karena penyakit-penyakit tropis lain dengan penyakit-penyakit Eropa, ya, non-tropis. Lalu, kebiasaan makan orang barat beda dengan kebiasaan orang makan orang Asia, sehingga enzim-enzim mereka yang berkembang juga beda. Jadi di situ ada unsur kultur dan sebagainya untuk ilmu-ilmu alam. Maka taruh di sini lah, paling fair. Nah, ibu ini dulu. Pak, ini semata-mata hanya karena kepentingan memudahkan kita untuk memahami, atau bukankah secara sejarah, kalau lihat sejarahnya, yang lebih dulu muncul, saya nggak tahu ya Pak, misalnya, adalah ilmu-ilmu alam. Dan ini kan Pak, bikinnya akhirnya sepertinya ilmu alam itu di dalam ilmu sosial, dan punya ilmu alam punya porsi yang lebih sekarang. Apakah ada kemungkinan nanti yang justru terbalik? Dunia kehidupan tetap, kalau matematika itu kan semestanya gitu ya. Terus ilmu alam jadi lebih besar, ilmu sosial jadi ilmu sosial lebih sedikit. Satu pertanyaan. Yang kedua, apakah fair untuk, maksud saya, kita bandingkan kok air dan H2O. Terus kita taruh mana yang lebih besar, oke ini benar. Tapi apakah cukup fair untuk memasukkan bahwa ilmu alam itu dalam ilmu sosial kemanusiaan? Tidakkah mereka masing-masing punya porsinya masing-masing gitu? Iya. Pertama, jawaban Anda, jawaban atas pertanyaan Anda adalah ini untuk memudahkan. Bukan historis. Kalau historis benar, mulai dengan ilmu-ilmu alam, lalu ilmu-ilmu sosial. Itu betul. Nah, tapi sudah saya jelaskan untuk mempermudah bahwa semakin menyempit, itu semakin tingkat kepastian pengetahuannya dan objektivitas pengetahuannya semakin sulit diragukan. Semakin kesana, semakin kabur. Itu kekuatan. Nah, kelemahan kalau kita letakkan ilmu alam di sini dan ilmu sosial di sini, ini yang disebut positivisme yang sedang kita persoalkan di dalam kuliah ini, gitu ya. Nah, jadi hendaknya ilmu-ilmu sosial memakai metode ilmu-ilmu alam. Pernah terjadi seperti itu di abad ke awal abad 20 dengan lingkungan bina. Nanti kita bahas juga soal itu ya. Tapi dewasa ini semakin bergeser, semakin ditunjukkan bahwa sebetulnya ilmu alam tidak bisa mendominasi ilmu sosial. Nah, paling kalau dikatakan fair, mau fair-fair yang lebih bagus ya, ini dunia kehidupan mungkin begini kali ya. Ini juga bisa gitu ya. Sejajar itu juga bisa. Tapi saya cenderung memakai ini untuk menunjukkan bahwa soal presisinya semakin objektif, semakin tereduksi dari dunia kehidupan. Sehingga kalau kita lihat ilmu sosial, di dalam ilmu sosial masih ada unsur dunia kehidupan. Di dalam ilmu alam, nyaris lo. Iya. Hukum bejana berhubungan atau H2O tidak ada unsur dunia kehidupan lagi. Itu unsur yang udah kering gitu, kering. Dry, kering ya. Kayak herbarium. Herbarium itu masih ada bentuk daunnya tapi sudah kerangka saja. Sedangkan kalau daun-daun yang sesungguhnya kan itu lebih kaya daripada herbarium. Ya. Jelasan 100% betul. tidak terpisah. Tetapi kalau sudah menjadi sains, oksigen gitu tidak ada hubungannya lagi dengan ludah yang tersemprot di api gitu kan. Hanya oksigen aja misalnya. Ya. Sudah disulit. Bagaimana tadi? Ada lagi? Sebenarnya saya lebih hampir-hampir ke sana sih. Saya mau pertanyakan aja apakah diagram itu dan diagram itu yang memperkenalkan itu. Karena kan yang pertama dari penjelasan Bapak menjelaskan tentang untuk menjelaskan bahwa dunia kehidupan itu sangat luas, sedangkan di molak itu lebih lurus, lebih kecil. Tapi apakah yang kalau dalam diagram itu berarti ilmu alam itu ada dalam ilmu sosial, dan ilmu sosial itu ada dalam dunia kehidupan. Ilmu alam juga ada dalam dunia kehidupan. Atau apakah yang tetapi begini, ada aspek di dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian diteliti oleh ilmu-ilmu sosial menjadi ilmu sosial. Tetapi ada aspek di dalam kehidupan bermasyarakat yang sebetulnya menjadi perhatian dari ilmu-ilmu alam. Jadilah ilmu-ilmu alam. Jadi apa kita bisa katakan dia hanya bersinggungan seperti itu, batasnya ada di luar? Ya repotnya kalau gini juga nanti Anda tanya ini apa di sini? contoh, gitu ya. itu sulitnya. Nanti apa contoh konkretnya yang ada di situ ya? Sulit. Kalau tidak ada interseksi, hanya bersinggungan gitu, nanti Anda akan bertanya begini. Kalau sejajar, di mana peranan dari ilmuwan dilihat? Ilmuwan alam maksud saya. Ilmuwan alam itu kan makhluk sosial. Harusnya ada ilmu-ilmu sosial yang meneliti perilaku ilmuwan-ilmuwan alam juga. Seperti juga ada psikologi agama yang meneliti psikolog-psikolog agama. Ada loh. Iya. Psikolog agama mengatakan agama itu adalah ini gitu ya. Lalu diteliti, kok dia mengatakan gitu? Ada masalah keagamaan apa pada dirinya gitu? Ditanya. Memang begitu ilmu. Jadi tidak pernah percaya dengan sesuatu. Teliti, cari lagi. Ini saya melangkah agak menjadi semakin sempit ya. Kalau soal pemakaian bahasa itu tujuannya adalah meruncingkan menjadi semakin berjarak terhadap dunia kehidupan, ya. Anda sebut memisahkan, itu berarti lalu isolasi. Enggak, bukan gitu. Tapi berjarak dalam arti berefleksi, melihat dengan cermat. Nah, maka harus ada pemakaian bahasa yang sangat teknis dan khusus yang memungkinkan pengambilan jarak, ya. Ini contohnya, kalau Anda memakai kata air, tidak teknis. Tapi H2O, teknis. Ini lebih dekat dengan dunia kehidupan, ini lebih jauh jarak. Nah, bahasa itu disebut bahasa ilmiah. Sedangkan bahasa dalam dunia kehidupan, itu bahasa sehari-hari. Nah, ciri dari bahasa ilmiah adalah non-evaluatif, deskriptif. Tidak ada penilaian di dalamnya. H2O tidak mengandung penilaian. Tetapi air masih ada unsur ambiguitas di situ, yaitu ada makna lebih daripada air. Apalagi kalau dilekatkan pada sebuah kalimat tertentu. Ya. Jadi evaluatif. Ada presisi dalam formulasi, penuh ambiguitas. Bahasa sehari-hari. Contoh. Seorang ayah mengatakan begini kepada anaknya. Nak, di atas meja ada iPhone Papa. Kalau itu diungkapkan dalam bahasa sehari-hari, masih ambigu. Nggak jelas. Langsung diambil, diberikan kepada papanya, taken for granted, karena mengingat kebiasaan begitu, benar. Nangkap ya yang saya maksud. Nah, Tetapi kalau anaknya ini seorang yang berpikir dengan bahasa ilmiah, dia akan begini. Betul, Pak, ada iPhone di atas meja. Papanya langsung mengatakan, kamu tidak mengerti ya? Gitu kan? Sebetulnya satu kalimat yang sama dengan mengatakan, ya ambilkan, cuma dia jengkel. Kamu tidak mengerti ya? Gitu kan? Saya mengerti. Maka saya katakan di atas meja memang ada iPhone papa, lalu terjadi perdebatan seperti ini. Kan tidak begitu. Nah, kalau anak ini memakai bahasa ilmiah, dia mendeskripsikan aja. Iya betul, Pak, ada. Anak itu betul untuk bahasa ilmiah. Tapi untuk bahasa sehari-hari, butuh pemahaman lebih, kenal ayahnya lebih dulu, tahu apa itu bergaul. Kalau anak itu bergaul dengan ilmu terus akan begitu. Gitu. Ambigu, masih belum jelas. Lalu Anda tanya, kenapa kalau di dalam tesis atau di dalam penelitian selalu ada konsep-konsep kunci yang harus dijelaskan? Misalnya definisi operasional dari riset itu, ya. Makna etimologis, leksikal, dan seterusnya. Kenapa? Supaya kita mempunyai presisi dalam formulasi. Nah, lalu bahasa ilmiah juga merupakan sistem tautologis tertutup. Ini bahasa ilmiah, saudara-saudara. Ini bahasa ilmiah. 13 tambah 10 sama dengan 23. Karena ini sebuah sistem tautologis. Tautologis. Sistem, ini sistem. Kenapa ini sistem? Karena ini ada sebuah komponen sistem dan ada dua komponen sistem yang berinteraksi di situ. Ya. Komponen pertama mengandung interaksi juga. Lalu ada interaksi dari dua komponen ini ke komponen yang kedua di sini. Sebuah sistem. Kenapa ini disebut sistem tertutup? Karena value dari komponen 1 sama dengan value dari komponen 2. Sistem tertutup. Kalau sistem terbuka ini seperti ini. A plus B sama dengan C, gitu kan? Jangan diberi pengertian di sini. Tapi A, B, C, gitu ya. Atau A, B, F, itu terbuka, gitu ya. Terbuka, nggak jelas mau kemana. Kalau negara hukum adalah sebuah sistem tertutup, maka seluruh perilaku pidana kriminal tidak lagi memerlukan proses pengadilan, melainkan cukup membutuhkan administrasi keadilan atau administrasi hukum. Jadi tidak perlu ada hakim, jaksa, dan seterusnya. Cukup, oh kamu mencuri ayam ya, ini ada pasalnya, tep. Pasti benar, karena sistem tautologis. Tidak demikian, hukum bukan sistem tautologis, itu sistem sosial. Maka hukum sistem terbuka sebetulnya. Maka ada jurisprudensi. Mengapa hukum itu sistem terbuka? Jawabnya sederhana, karena manusia itu juga sistem terbuka. Manusia itu berubah dari zaman ke zaman, pikirannya juga berkembang dalam zaman tertentu. Manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Nah, jadi hukum menjadi sistem terbuka. Tetapi bahasa ilmiah, seperti juga bahasa ilmu-ilmu alam ya, bukan ilmu-ilmu sosial ya, harus tautologis. Kalau misalnya Newton membuat rumus gravitasi, tautologis harus. Itu pun kadang-kadang ada modifikasi, ada kondisi dan sebagainya, tapi intinya harus tautologis, harus. Yang paling tertutup adalah matematika. Silakan. Kalau ilmu-ilmu sosial berarti juga harus tertutup sih. Tidak, terbuka. Terbuka. Itu patternnya Bisa, tetapi tidak mutlak pattern itu. Pattern itu berubah, disesuaikannya. Misalnya dalam hukum alam kan yang membuat itu satu karena aksiom. Alam. Aksiomnya kan yang membuat struktur-struktur. Sekarang kalau lihat ada buku-buku yang mempertanyakan kembali aksioma itu kan, seperti masa, masa itu kan sebenarnya sudah aksiom. Akhirnya terbuka juga karena manusia. Oh iya, nah, itu benar. Tapi begini, pernyataannya gini. Di dalam ilmu alam, sistem tautologis tetaplah sistem tautologis. Tetapi dalam perkembangan ilmu alam, sistem tautologis yang satu digantikan dengan sistem tautologis yang lain. Begitu. Ngerti ya? Jadi tetap tautologis, tapi yang lain gitu. Nah ini penting. Nanti kalau membahas ilmu-ilmu pasti, itu seperti itu. Nanti ilmu-ilmu alam mulai agak beda. Ilmu sosial lebih berbeda lagi. Dengan kata lain, kalau nanti Anda ambil riset kuantitatif di sini dan itu laris di sini, Anda harus berpikir bahwa mustahil kalau melihat proses-proses pendidikan, kita bangun sebuah sistem tautologis. Jadi tautologi yang Anda buat dengan rumus-rumus, statistik dan sebagainya itu game. Lalu lulus Anda dengan game. Nah, kehidupan lebih luas dari itu ya. Kehidupan itu tidak tautologis loh Pak. Nah, karena kalau kita mencintai seseorang dan rumus cinta itu kita ketahui, belum tentu klop loh mendekati seorang gadis gitu ya dengan bunga ya. Oh, kekasihku, cinta adalah definisinya memberi bunga. Dan cinta adalah menerima bunga, gitu ya. Karena engkau tidak menerima bunga, maka engkau disebut tidak mencintai. Kalau engkau menerima bunga, engkau mencintai. Nggak bisa, belum tentu. Belum tentu, menurut definisi itu, belum tentu. Dia punya definisi lain lagi, misalnya definisi lain yaitu bahwa saya baru memahami cinta kalau itu bukan bunga mawar, tapi bunga bang. Itu lain lagi, gitu kan? Bisa. Kalau orang nggak yang kasih, cinta pasti nerima. Oh iya, lalu tautologis. Oh, itu bahayanya justru. Kalau dunia diperangkap oleh sistem tautologis, di mana uang itu berkuasa, lalu uang membuat sistem tautologis dalam perilaku dan tindakan kita, kita dikuasai uang. Jadi agama-agama itu berusaha sebetulnya dengan khotbah, dengan teologi dan sebagainya, untuk melepaskan manusia dari sistem tautologis uang, bahkan dunia. Maka kamu bukan berasal dari dunia ini. Nah, itu benar itu. Pak, bukannya sistem tautologis itu juga artinya kan masih terbuka. Artinya tautologis untuk sekarang. Siapa tahu besok bisa jadi tidak tautologis. Iya, gak apa-apa. Tapi ada ambisi dari ilmu alam kalau bisa akan menemukan tautologi total. Definitif. Untuk semuanya. Theory of everything, katakan demikian. Ambisi ya, tapi kenyataan seperti yang Anda katakan. Oke, ini sistem tautologisnya. Begini, karena ilmu-ilmu itu sangat luas, pengetahuan itu macam-macam, maka harus ditangkap dengan bahasa yang persis. Nah, bahasa yang persis disebut bahasa ilmiah. Dan bahasa ilmiah di dalam ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu pasti juga, bahkan juga sedikit banyak ilmu-ilmu sosial, itu disebut logika. Logika. Nah, saya menyebut lebih persis lagi logika riset. Dan logika riset itu ada istilah teknisnya disebut silogisme hipotetis. Karena silogisme ini, argumen itu silogisme, itu hanya hipotesa saja, hanya dugaan sebetulnya. Ada empat bentuk. Yang pertama itu disebut modus tollens, modus ponens, ya. Jika P maka Q dan P maka Q, gitu ya. Ini sebuah deduksi sebetulnya. Jika hari hujan maka jalan basah, dan hari hujan maka kita bisa simpulkan pasti jalan basah. Oke. Andai kata perilaku manusia itu seperti perilaku matahari yang terbit dari timur masuk ke barat setiap saat gitu ya, rutin, maka ilmu-ilmu sosial cukup memakai modus ponens ini. Sebut saja gini, jika dia mendapat uang maka dia akan tanda tangan proposal saya. Dia mendapat uang pasti dia akan menandatangani proposal saya. Ternyata tidak selalu begitu loh. Ada yang tersinggung, lalu tidak. Maka itu saya katakan, kalau uang itu berkuasa, perilaku menjadi deduktif semacam ini. Kasih aja uang, urusan beres, gitu kan? Didikte, menjadi makhluk alamiah lalu kemudian, seperti matahari. Jika P, maka Q, dan bukan P, maka sulit ditarik kesimpulan. Jika hari hujan, maka jalan basah, dan hari tidak hujan, ada kemungkinan jalan basah oleh sebab yang lain. Misalnya, disiram air. Karena ini tidak bisa ditarik kesimpulan, maka tidak diberi nama, dan tidak dipakai di dalam ilmu pengetahuan. Cara berpikir ini. Yang ketiga, jika hari hujan, maka jalan basah, dan jalan basah sama seperti ini. Kenapa diberi nama bentuk yang ketiga ini? Namanya induksi. Karena selalu dipakai di dalam ilmu pengetahuan, dan ya secara praktis, operasional. Jika dia diberi uang, maka dia menandatangani proposal. Dia menandatangani proposal. Dalam ilmu ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu alam ya, itu kita masih boleh menduga penyebabnya adalah pemberian uang. Jika air dipanaskan pada 100 derajat Celcius, maka air akan mendidih. Air mendidih. Mestinya karena pemanasan 100 derajat Celcius itu bisa. Ini induksi karena lewat proses berkali-kali lalu ditarik kesimpulan. Nah, yang ini namanya falsifikasi atau modus tollens. Jika hari hujan, maka jalan basah. Dan jalan tidak basah, pasti tidak hujan. Jadi, di sini, suatu hukum umum disangkal oleh sebuah contoh negatif. Ini namanya falsifikasi. Dan ini dipakai di dalam ilmu-ilmu, dan itu Popper yang menyumbang sana ya, untuk modus tollens. Nah, sekarang aplikasi sedikit. Kebanyakan riset kita di UPH cenderung ini. Anda membaca teori, teori Piaget tentang pembelajaran, atau sebut saya taksonomi itu, membuktikan apa dengan taksonomi itu. Deduktif. Anda lihat kasus, observasi, lalu teori itu dipakai untuk menerangi kasus itu. Dengan kata lain, kasus itu Anda interpretasi dengan teori itu. Itu kan deduktif. Belum, hampir tidak pernah falsifikasi. Anda mempersoalkan taksonomi Bloom, Anda mempersoalkan Piaget dengan sebuah contoh negatif yang Anda temukan di dalam riset. Pandangan umum misalnya mengatakan bahwa game itu menurunkan motivasi belajar. Anda cukup menemukan satu contoh di mana sebuah game tertentu meningkatkan motivasi belajar, kreativitas dan sebagainya, itu pendapat umum itu langsung gugur. Nah, maka dari itu temukan riset-riset yang kreatif semacam itu dengan menggugurkan pandangan umum, pendapat umum, bahkan kalau bisa menggoyang sebuah teori mapan tertentu. Itu orang Barat sangat ambisius menemukan itu. Saya diajar begitu dulu. Semua orang Barat mengatakan bahwa kebebasan itu dirindukan setiap orang. Kebebasan. Siapa? Semua manusia mencari kebebasan, terutama di Barat. Saya membuat suatu tesis, ada kebutuhan untuk dikuasai dalam diri setiap orang, dalam arti tertentu juga kebutuhan akan ketidakbebasan. Saya buktikan loh, pakai buku-buku dan seterusnya. Maka diterima sebagai novum, gitu kan? Di dalam disertasi kan harus ada novum, ada yang baru. Gitu. Perlu menemukan kebaruan juga di dalam tesis gitu. Iya. Yang agak lain sedikit gitu loh. Ini lompat pak. Hah? Lompat langsung dapat dua cokor. Enggak, kalau tesis tidak harus novum, tetapi mungkin aplikasi yang berbeda, mempersoalkan sebuah aspek yang berbeda, itu boleh juga. Tapi menerangi yang belum pernah diterangkan. Betul, betul. Yang agak dilupakan gitu. Tapi jangan susah. Hal yang itu-itu aja gitu. Berarti judulnya jadi kayak gimana pak? Ya, tergantung Anda mau apa dulu, mau apa. Resikonya besar. Resikonya? Resikonya lulus yang apa ya? Tergantung. Ada kok satu mahasiswa yang memakai Bandura misalnya untuk melihat modeling. Biasanya modeling memakai pendekatan kuantitatif. Tapi dia pakai Bandura. Nah, kemudian dia temukan bahwa modeling itu tidak selalu berkaitan dengan proses pembelajaran, tapi lebih terutama ekstrakurikuler atau di luar proses pembelajaran. Nah, jadi pribadi guru itu ketika keluar dari kelas dan seterusnya itu lebih banyak berpengaruh seperti itu. Nah, ini kan sedikit banyak juga memberikan titik terang kepada guru-guru bahwa modeling itu bukan hanya pekerjaan dalam kelas, tapi di luar. Tapi kan dia membuktikan, nah, itu kan seperti itu kan lumayan lah, lumayan daripada menjustifikasi yang sudah-sudah gitu kan. Jadi judulnya nggak negatif gitu pak? Nggak harus negatif, bisa sangat spesifik. Tapi kalau orang membaca, kayaknya ini belum pernah nih dibahas. Atau ini sering dilupakan. Oke ya, ini bentar. Oke, ini klasifikasi sains, saya lewatkan aja. Nanti kita masih lihat. Kita masih punya waktu gak sekarang ini? 15 menit. Luar biasa. Lama sekali kita ngomong. Saya yang ngomong. Ya, kita akan melihat sebentar sumber-sumber pengetahuan sebetulnya. Nah ini dalam rangka filsafat ilmu ya, bukan hal-hal lain sumber pengetahuan. Karena kalau sudah sampai pada slide ketiga, itu berarti kita sudah jelas gitu. Harus anggap jelas bahwa pengetahuan yang kita cari, pengetahuan persis di dalam ilmu, bukan pengetahuan mitis misalnya. Bahkan juga bukan filosofis ya. Nah, oke. Okay. Saudara, ada beberapa aliran yang mempengaruhi sains modern. Ini, rasionalisme, empirisme, kritisisme, positivisme. Ya. Dari mana kita tahu sesuatu, gitu ya? Ya, jawaban yang segera sebetulnya dunia kehidupan, pasti. Tapi kalau kita hadapkan dua oposisi ini, dari panca indera atau dari akal, gitu kan? Anda mau jawab apa? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Anda? Dua-duanya. Oke. Okay. Bisa memberi contoh pengetahuan dari panca indera? Panas. Panas. Dari akal? Akal saja, tanpa panca indera. Sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita bisa tanggung jawab. Apa itu? Contohnya. Oh tidak, itu hasil pengamatan. Telur yang matang, hasil pengamatan. Yang paling mudah adalah ini. 13 tambah 10 sama dengan 23. Ini pengetahuan dari akal belaka. Akal belaka. Sumbernya adalah akal. Matematika adalah science modern ya. Yang juga ada akar-akar semua. Yang sumber pengetahuannya diperoleh dari akal belaka. Tidak dari observasi. Anda bisa mengatakan gini, loh Pak, bukannya guru-guru juga kadang-kadang kepada anak-anak membawa 2 jeruk, 3 jeruk, lalu ditunjukkan. Itu kan empiris, Pak. Saya ingin mengatakan bahwa jeruk-jeruk itu adalah model untuk apa yang dipikirkan oleh guru itu. Supaya kelihatan model, ya, model. Tapi sebetulnya angka itu konsep atau ide. Lalu operasi-operasi seperti plus, minus, dan seterusnya itu juga relasi. Relasi adalah ide sebetulnya. Substansi itu ide, relasi juga ide. Itu Spinoza sudah mengatakan. Dan Locke juga mengatakan seperti itu. Oke, mari. Rasionalisme adalah aliran di abad 17 yang dirintis oleh René Descartes. Intinya gini, bahwa pengetahuan itu bersumber dari asas-asas akal budi belaka dan berciri a priori. A priori itu berarti mendahului pengalaman. Sebelum kita mengalami sesuatu, kita sudah tahu. Bisa tahu. Jadi kita tahu karena prinsip-prinsip akal budi kita sendiri. Misalnya, prinsip akal budi adalah non-kontradiktoris. Segala yang kontradiktif itu ditolak oleh akal budi. 2 tambah 3 sama dengan 7 ditolak oleh akal budi karena kontradiksi. Nilainya beda satu sama lain. Hitam adalah putih. Oh, sulit. Hitam adalah hitam, nyaman di akal kita. Segitiga adalah lingkaran. Sulit dipikirkan, enggak nyaman. Ini harus tidak ada kontradiksi, harus ada koherensi. Nah, suatu epistemologi yang mendasari metode deduksi yang dipraktekkan dalam matematika. Jadi sebetulnya rasionalisme ini adalah suatu epistemologi. Cara kerjanya deduktif, ya, deduktif. Ini bukan hanya kita bicara aliran, tetapi bicara sebetulnya pengetahuan kita sendiri, pengetahuan deduktif disebutnya, atau pengetahuan rasional murni. Nah, juga rasionalisme ini mendasari metode kesaksian yang dipraktekkan dalam riset ilmiah modern. Oke, saya lewatkan. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Kalau Anda lihat meja, ini ada sebut meja. Bagaimana Anda tahu bahwa itu meja? Kalau sekarang jawabannya lebih majemuk. Sejak ada filsafat bahasa. Oh, itu kan konsensus dari kata meja, lalu kita sebut meja. Lalu sesuatu seperti nominalisme akan muncul, yaitu bahwa ada suatu benda yang tidak jelas ditempeli label. Label ini meja, hasil konsensus. Kalau dilabeli kecap juga bisa gitu ya. Tapi harus konsensus dulu gitu. Jadi tidak ada nilai intrinsik dari kata meja itu. Itu hanya aksidental saja gitu. Nah, tapi sebetulnya dulu tidak demikian. Sebelum ada filsafat bahasa, orang yakin bahwa kita tahu ini meja karena panca indera kita. Kita melihat berarti pengetahuan itu hasil observasi. Itulah yang disebut empirisme. Menurut rasionalisme, kita tahu objek secara a priori, dalam akal sudah tersimpan semua peralatan dan data untuk mengetahui. Tapi dalam empirisme, dari John Locke, kalau di DK, kita tahu objek secara a posteriori, harus lewat observasi, pengalaman. Jadi tanpa pengalaman, akal kita kosong, tabula rasa. Kalau untuk mempermudah, begini, saudara-saudara. Rasionalisme itu gini. Manusia itu mirip seperti laptop yang sudah berisi Windows 8. Nah, sehingga mengolah data itu sesuai dengan cara kerja Windows 8. Sudah built-in, kalau Anda beli komputer kan bisa juga ini, masih kosongan gitu ya. Nah, ini sudah ada isinya gitu ya. Maka segala yang kita ketahui di dunia ini sudah terprogram di sini gitu ya, di dalam kepala kita. Pengetahuan rasional. Sedangkan pengetahuan empiris mengatakan gini, ketika anak itu lahir, anak itu seperti kertas putih, belum ada tulisan, belum ada pengetahuan. Jadi mirip seperti beli laptop, masih kosong gitu. Ekstra 1 juta sekian, tambahkan, set, baru jalan. Berarti menurut rasionalisme, anak itu lahir, itu sudah ada potensi pengetahuan, sehingga apa-apa yang kita ketahui lewat proses menjadi dewasa semua, itu mengaktifkan aja program yang sudah ada. Sedangkan empirisme, nangkep terus. Saya kira nggak bisa dimutlakkan dua-duanya, salah satu nggak bisa. Kalau bisa, lalu sulit loh, anak... apa nanti beda-beda. Jadi gini, ini keluarga Broto, anaknya dari keluarga Broto, ini keluarga Joko. Keluarga Broto itu anak suka minum Sprite, keluarga Joko anak suka minum whisky gitu kan. Nah berarti pengetahuan Sprite dan pengetahuan whisky, anak Sprite dan anak whisky, nggak mungkin lah. Yang terjadi di dalam kehidupan, anak itu tidak hanya whisky dan tidak hanya Sprite. Berarti ada sesuatu sumbangan dari anak juga. Nah, itu untuk pendidikan juga penting. Asumsi kita tentang pendidikan jangan seperti Locke, bahwa anak itu kertas putih, seolah-olah kalau kita ngajar langsung ditangkap seperti mesin fotokopi gitu. Nggak sesuai realitas. Atau mau seperti rasionalisme gitu, semuanya sudah ada di kepalanya, tinggal kita aktifkan itu. Enggak juga, dia butuh juga mengalami sesuatu supaya tahu sesuatu. Enggak bisa. Nah, saudara-saudara, itu adalah empirisme. Itu adalah dasar dari ilmu-ilmu empiris sekarang, termasuk ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Oke, nanti kita lihat. Saudara-saudara, ada sebuah aliran lain yang menggabungkan keduanya, disebut kritisisme. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Jadi, di dalam pengetahuan kita, itu ada unsur a priori, sekaligus a posteriori. Contoh. Air dipanaskan, lalu mendidih pada 100 derajat Celcius. Itu yang kita lihat secara empiris. Air itu panas 100 derajat Celcius. Kita lihat. Kemudian muncul pernyataan ini. Air, atau mendidihnya air pada 100 derajat Celcius disebabkan oleh pemanasan. Itu pernyataan ya. Kesimpulan. Setelah mengamati, lalu disimpulkan. Penyebab air panas pada 100 derajat Celcius adalah pemanasan. Nah, saudara-saudara, saya ingin tanya. Kata sebab itu bisa diamati. Hubungan sebabnya masih belum cukup jelas. Ini ya, pulpen saya jatuhkan, lalu membentur meja. Pulpen ini membentur meja, Anda lihat ya, jatuh, membentur meja. Itu yang Anda lihat. Lalu Anda mengatakan penyebab dari pulpen jatuh adalah dilepasnya pulpen. Jadi dilepasnya pulpen ini jatuh karena dilepaskan oleh saya. Pertanyaan saya, hubungan itu antara jatuh dan dilepas, Anda lihat gak hubungannya? Empiris gak? Enggak. Yang Anda lihat selalu adalah kronologi, yaitu saya lepas, lalu dia jatuh. Itu yang Anda lihat. Tapi Anda menyimpulkan lalu penyebabnya karena saya lepas, kan? Nah, menurut Immanuel Kant, kata sebab itu, sebab, penyebab, itu letaknya di dalam akal kita yang memberi, tadi nominalisme, memberi hubungan, memberi atribut. Jadi kalau ada benda seperti matahari memanasi batu, lalu batu itu panas, peristiwanya adalah matahari bersinar, lalu batu menjadi panas peristiwanya. Itu empiris, kita bisa mengamati. Tapi kalau mengatakan penyebab panasnya batu adalah matahari, itu kesimpulan, itu akal yang mengatakan begitu, bukan mata. Mata tidak bisa melihat penyebab. Menangkap ya. Oke. Nanti Anda baca sendiri. Minggu depan kita akan bahas sedikit banyak lagi, lalu kemudian ada presentasi. Oke.